Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah, yang mudah-mudahan kita bisa diberikan pemahaman yang benar tentang tentunya apa yang kita bahas ini, yang kemudian kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa kita melihat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bisa menerapkan apa yang bisa kita ketahui dari ilmu yang kita dapatkan ini, insyaallah taala. Baik, dalam pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa keterangan tentang niyabatul wawi anid dhammah, ya, penggantian wawu terhadap dhammah, wawu sebagai ganti dari dhammah. Kita lihat kembali apa yang diucapkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullah. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzu malin. Adapun wawu, maka wawu menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, dan yang kedua pada asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah adalah abuka, ayahmu, wa akhuka, saudaramu, wa hamuki, saudara dari suamimu, wa fuka, mulutmu, wa dzumalin, dan dzumalin, yang memiliki harta. Kita telah membaca keterangan tentang empat syarat ini berada pada semua asmaul khamsah. Ya, empat syarat yang bersyarikat padanya asmaul khamsah, ya. Di antaranya yang pertama apa? Antakuna mufradah. Harus asmaul khamsah itu bentuknya mufrad, bukan musana, bukan jamak. Mufrad, satu. Wathani antakuna mukabbaroh. Yang kedua, harus bentuknya itu mukabbaroh, ya, dibesarkan, ya, bukan musahhoroh, ya, bukan musahhoroh, lawan dari yang dibesarkan, ya. Bahrun, laut. Buhairatun, danau. Ya. Ini contoh mukabbaroh dan musakhkharoh. Abun, ayah. Ubayyun, ya, ini musakhkharohnya. Ya. Akhun, saudara. Ukhayyun, ini musakhkharohnya. Ya, nah, syarat untuk dia menjadi asmaul khamsah harus dalam bentuk mukabbaroh. Ya, di antara cara untuk mengetahui itu musahhoroh apa? Ada tambahan ya. Bahrun, buhairun, buhairun, buhairatun. Ya, akhun, ukhayyun. Abun, ubayyun. Wasalih, syarat yang ketiga, antakuna mudhafah, harus isim yang dikatakan asmaul khamsah ini dia sebagai mudhof. Ya, otomatis kalau sebagai mudhof ada mudhof ilaih. Ya, yang menjadi sorotan itu pada mudhofnya. Ya, asmaul khamsah yang diinginkan itu pada mudhofnya, bukan di mudhof ilaihnya, mudhofnya. Warabi yang keempat, antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Agar asma'ul khamsah ini ketika diidhofahkan, tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ya yang menunjukkan kepada yang berbicara. Ya, ya mutakallim. Ya. Kitabun kitab. Kalau disandarkan kepada ya mutakalim menjadi kitabi. Nah. Ya. Abun ayah. Disandarkan kepada ya mutakalim menjadi abi, ayahku. Nah, abi ketika dia disandarkan kepada ya mutakalim, maka abi tidak lagi dikatakan asma'ul khomsah. Jadi asma'ul khomsah tidak boleh disandarkan, tidak boleh diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ini empat syarat yang harus ada pada semua asmaul khamsah. Kemudian beralih ke syarat-syarat yang dikhususkan pada sebagian saja. Ya, tidak pada yang lainnya. Ya, di antara syarat tersebut adalah bahwa kalimat fuka yang artinya apa? Mulutmu. Dia tidak boleh di-i'rab dengan i'rab ini, yaitu rofa dengan wawu, kecuali dengan syarat kata fuka ini harus terbebas dari huruf mim. Harus terbebas, harus kosong dari huruf mim. Ya. Falawitta solat biha al-mimu u'ribat bilharokati zahirah. Maka kalau mim itu bersambung dengannya, ya, maka di-i'rab kata tersebut dengan harokat zahirah. Takul, seperti yang kau katakan, hadza famun hasanun. Ya. Fuka mulutmu, famun mulut. Ya, ketika muncul huruf mimnya, otomatis tidak bisa untuk menjadi susunannya mudhof-mudhof ilaih. Ya. Mufrad. Ya, tidak dalam bentuk idhofah. Hadza famun hasanun. Ini adalah ya mulut yang hasan. Mulut yang bagus. Wa taqul ra'aitu faman hasanan. Aku melihat mulut yang bagus. Wa taqul nazartu ila famin hasanin. Aku melihat kepada mulut yang bagus. Wa hadza syartun zaidun fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Dan ini adalah syarat tambahan pada kata ini, kata apa? Fuka secara khusus. Ya, di samping empat syarat yang telah lewat penyebutannya. Jadi untuk fuka syaratnya berarti berapa? 5 syarat. Untuk fuka 5 syarat. Wa minha, dan di antara syarat yang lain yang khusus pada satu bagian tidak pada bagian yang lain. Anna kalimata dzu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartaini. Bahwa kata dzu dia tidak di'i'rab dengan i'rab ini. I'rab ini yaitu apa? Rofa dengan wawu. Kecuali dengan dua syarat. Ya, dua syarat yang harus dimiliki oleh dhu ketika mau di-i'rob dengan i'rob. Kalau rofa apa? Dengan wawu. Al-awwal yang pertama dari syarat yang harus dipenuhi, antakuna bimakna sahib. Harus untuk dhu ini dengan makna sahib, yang memiliki. Wathani, syarat yang kedua, an yakuna alladhi tudafu ilaihi isma jinsin zahiran ghair wasfin. Agar yang diidofahkan kepadanya, yang disandarkan kepada dhu ini, adalah isim jenis yang zahir, bukan wasf, ya, bukan sifat. Fa illam yakun bi makna sahib bi ankanat mausulatan fahiya mabniyah, maka jika dhu ini tidak dengan makna sahib, dengan dia sebagai mausulah, ya, bukan dengan makna sahib tapi dia sebagai mausulah, maka ketika itu dhu di situ mabniyatun mabni, bukan mu'rob. Ya, ketika itu dikatakan mabni bukan mu'rob. Wa mithaluha ghairu masulah, dan contoh untuk dhu yang dia dan contoh untuk apa? Dhu yang dia itu bukan mausul, bukan mausulah. Qawlu Abi Thayyib Al-Mutanabbi, ya, ucapan Abu Thayyib Al-Mutanabbi rahimahullah. Apa ucapan beliau? Dhul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Ya. Orang yang memiliki akal, dia akan merasa sengsara pada kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dengan akalnya. Sementara orang yang memiliki kebodohan atau saudara kebodohan, dia ketika sengsara justru apa? Bernikmat-nikmat. Ya, bernikmat-nikmat. Ya, mana yang dijadikan syahid contoh ini? Dzul aqli. Dzul aqli. Dzu di sini bukan mausulah, tapi dhu bimakna sahib, sehingga dhul aqli adalah dari asma'ul khamsah. Dhul aqli dari asma'ul khamsah. Wahadhani syartani zaidani fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Dua syarat ini, ya, adalah, ya, menjadi syarat tambahan pada kata ini, yaitu dzu secara khusus, di samping empat syarat yang telah lewat penyebutannya. Berarti untuk dhu berapa syarat? 6 syarat. Ya. 6 syarat. Nah. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan niabatul wawi anid dhammah. Niabatul wawi anid dhammah, wawu sebagai ganti dari dhammah. Ya. Diingat-ingat bahwa tanda rofa ada 4. Dhammah, wawu, alif dan nun. Dhammah telah kita bahas. Ya, dhammah dia menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Wawu menjadi tanda rofa pada berapa tempat? 2 tempat. Dan sekarang kita akan membahas tanda rofa berikutnya, yaitu al-alifu, alif. Ya, alif menjadi tanda rofa pada berapa tempat? Ya, kita akan bahas insyaallah ta'ala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala nanti ketika kita akan atau melewati contoh-contoh, kita akan mencoba untuk mengikrob. Ya. Karena apa? Ya, dengan mengikrob ini kita akan mengetahui ya alasan-alasan ya kenapa kok kalimat seperti itu ya. Ya misalnya kenapa kok dhamma, apa alasannya dhamma, kenapa kok fathah, apa alasannya fathah, nanti akan dijabarkan dalam i'rab ya. Dalam apa? I'rab ya. Sehingga apa? Ketika dikatakan kita bisa mengikrob, otomatis dikatakan kita bisa belajar ilmu nahwu. Ya. Kunci keberhasilan seorang belajar ilmu nahwu ketika dia bisa mengikrob, begitu istilahnya. Ya, jadi nanti kita akan coba untuk mengikrob beberapa contoh yang akan kita lewati ketika kita membaca contoh-contoh tersebut insyaallah ta'ala. Baik, kita masuk ke tanda rofa yang ketiga, yaitu apa? Al-alif. Qala rahimahullahu ta'ala niabatul alif anil dhammah, penggantian alif dari dhammah, alif menggantikan dhammah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khosotan. Dan adapun alif, maka alif ini menjadi tanda untuk rofa pada tathniyatil asma' khosoh, pada isim musanna secara khusus. Isim musanna, isim yang menunjukkan jumlah 2. Ya, isim yang menunjukkan jumlah 2. Ya. Ya. Isim apa saja ketika menunjukkan jumlah 2 maka dikatakan dia isim musanna. Ya, kalau asmaul khamsah, isim-isim yang 5, hanya 5. Ya. Ya, di sana ada ahli nahwu yang menyebutkan ada satu lagi, bukan 5 tapi 6. Ya. Ada 6 katanya, bukan 5. Apa yang satunya itu? Hanuka. Ya, Hanuka. Ya. Baik, sebagian mereka menambah 1, Hanuka, sehingga menjadi apa? Ya, Asma'us Sittah gitu loh. Asma'us Sittah, isim-isim yang 6. Baik, yang masyhur Asma'ul Khamsah ya. Isim-isim yang 5. Nah, tasniyatul asma artinya isim-isim musanna. Isim apa saja ketika menunjukkan jumlah 2 maka dikatakan dia isim musanna. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga apa? Ya, mulai berlatih untuk kita mencoba ketika kita menghafal misalnya kosakata apa, kita berlatih untuk menjadikan jumlahnya 2. Ya. Baitun yang taunya kita rumah. Kalau 2 rumah apa? Baitani. Masjidun masjidani. Madrasatun madrasatani. Ya. Sukun sukoni gitu. Ya, kitabun kitabani. ya, kolan suwatun, kolan suwatani, apalagi sirwalun, sirwalani. Ya, coba, dicoba untuk menjadikan isim-isim tersebut menjadi jumlah dua. Ya, ketika kita sudah terbiasa berlatih untuk seperti itu, kita tidak kesulitan lagi dalam mengetahui apa tasniatul asma, isim musanna. Ya, awas, ada isim musanna, ada muannas, ada musanna, ada muannas. Musanna itu dua, muannas itu perempuan. Ya, kemarin kita telah lewat jamak muannas salim, ya, jamak yang menunjukkan perempuan. Ya, kalau sekarang isim musanna, bukan isim muannas, isim musanna. Jangan salah sebut. Baik. Qala rahimahullahu taala wa aqulu asy-syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahid. Takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahid. Alif menjadi tanda untuk rofaknya suatu kata pada satu tempat. Wahual ismul musanna, yaitu pada isim musanna, isim yang menunjukkan jumlah dua. Nahwu sebagai contoh, hadaros sodiqoni, hadaros sodiqoni, telah hadir ya dua orang teman. Fasodiqoni, maka asodiqoni musanna, ini isim musanna. Wahuwa marfu'un, dan dia marfu', asodiqoni ini marfu'. Kenapa marfu? Li'annahu fa'ilun, dikarenakan dia sebagai fa'il, ya, pelaku. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, dan tanda rafa'nya adalah alif. Niyabatan 'anil dhammah, ya, sebagai ganti dari dhammah. Ya. Tanda rofaknya alif, yang alif ini niyabatan anid dhommah, sebagai ganti dari dhommah. Wan nunu, dan nun, asodiqani, nun di sini, ni di sini, iwadun anid tanwini fi qawlika sodiqun, wahuwa il al ismul mufrad. Dan nun ini sebagai ganti dari tanwin pada ucapanmu sodiqun. Sodiqun ada tanwin dan dia adalah isim mufrad. Dan nun itu menunjukkan apa? Iwad anit tanwin. Ya, gantinya tanwin itu adalah nun. Ya. Ini contoh pengikroban. Contoh ikrobnya. Ya, nanti insyaallah kalau kita melewati contoh-contoh yang lain, kita akan mulai berlatih mengikrob. Insyaallah taala. Bisa kita tambahkan untuk menyempurnakan i'rab di sini. Hadara sadiqani, hadara, hadara, telah hadir. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahum minal i'rabi. Hadara adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Yang mabni fathah. Fi'il madhi mabni fathah. La mahalla lahum minal i'rab, dia tidak ada tempat dari i'rab. Ya, mabni ya. Yang namanya mabni bukan mu'rob. Nah. As-sadiqani tadi telah disebutkan fa'ilun marfu'un bil fi'li. Fa'il dia dirofakan oleh fi'il. Fi'il apa tadi? Hadhara. Ya, fa'ilun marfu'un bil fi'li. Dia dirofakan oleh fi'il. Fi'ilnya apa? Hadhara. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Dan tanda rofaknya adalah alif. Li'annahu musannan. Dikarenakan dia adalah isim musanna. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wal musanna huwa kullusmin dalla ala thnaini awithnataini biziyadatin fi akhirihi. Aghnat hadhihi ziyadah anil atifi wal ma'tufi. Ya. Dan musanna, ya. Apa itu pengertian musanna? Definisi musanna, kulusmin, semua isim yang menunjukkan atas dua, ya, dua laki-laki maupun dua perempuan, ya. Dengan adanya tambahan pada akhirnya, ya, kita tahu itu isim musanna karena apa? Ada tambahan pada akhirnya, apa itu? Alif dan nun. Ahnat hadhihi ziyada anil atif wal ma'tuf, ya, yang sebetulnya, ya, tambahan ini dikatakan mencukupi dari atif dan ma'tuf, ya. Apa itu atif dan apa itu ma'tuf? Ya, dengan contoh mungkin lebih jelas. Nahwu aqbalal umarani wal hindani. Ya. Aqbalal umarani wal hindani. Ya. Dua Umar dan dua Hindun telah menghadap. Ya. Fal umarani lafzun dalla ala tsnaini. Umaron yang artinya dua Umar adalah lafaz yang menunjukkan akan atau atas dua orang. Ismu kulli wahidin minhuma Umaru, yang masing-masing namanya itu adalah Umar. Ya. Bisa babi wujudi ziyadatin fi akhirihi, kita bisa tahu jumlahnya dua karena apa? Adanya tambahan pada akhirnya. Ya. Wa hadhihi ziyadatu hiya al-alif wan nun, dan tambahan di sini adalah alif dan nun. Wa hiya tughni 'anil ityan bi wawil 'athfi wa taqriril ismi, ya. Dan yang ini sebetulnya cukup dari untuk mendatangkan dengan wawu atof dan pengulangan isim yang disebutkan tadi. Ya. Bihaitu taqul hadhara Umaru wa Umaru. Ya. Ya. Bisa untuk dikatakan hadhara Umaru wa Umaru. Wa kadzalika al-Hindan, dan demikian pula al-Hindan. Dua Hindun. Al-Hindani. Fahuwa lafzun dalun ala tsnataini. Ya. Lafaz yang menunjukkan atas dua orang perempuan. Kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun. Yang masing-masingnya namanya Hindun. Wa sababu dalalatihi ala dzalik ziyadatul alfi wan nun fil mithal. Dan sebab menunjukkan perkara itu seperti ini, yaitu menunjukkan dua Hindun karena ada tambahan alif dan nun, ya, pada contoh tadi. Wa wujudul alifi wan nuni yughnika 'anil ityan biwawil 'athfi waqta wa taqriril ismi, dan dengan adanya alif dan nun ini mencukupimu dari untuk mendatangkan wawu ataf dan mengulangi isim bihaitsu taqul hadarat Hindun wa Hindun. Ya. Ya. Hadara Umaru wa Umaru. Ini sebetulnya kita cukup mengucapkan hadarul umaroni. Ya, cukup. Ya, enggak perlu repot-repot hadara Umaru wa Umaru. Cukup hadarul umaroni. Ya, hadarat Hindun wa Hindun. Cukup untuk kita katakan hadarat al-Hindani. Hadarat al-Hindani. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Aghnat hadhi ziyada 'anil 'athfi wal ma'thuf. Ya. Dengan adanya tambahan ini itu mencukupi dari mendatangkan 'athif dan ma'thuf. Ya. Begitu. Baik. Insyaallah kalau yang ini mudah ya, mudah. Ya, jadi isim mutsanna ya meliputi apa muzakarnya maupun muannasnya, laki-lakinya maupun perempuannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.